pelajaran yang mesti kami sampaikan, sudah kami sampaikan. कुछ किसी हद तक हम उसमें अपनी कोशिश कर सके हैं, लेकिन उसमें जरूर है कि कमियां होंगी। Kami telah berupaya maksimal, tapi ya bagaimanapun tentu ada keterbatasan, kekurangan. और ये वैसे भी मुमकिन नहीं कि इतने कम दिनों में इन सारी चीज़ों को इस तफसील से समझाया जा सके। Dan tentu hal yang juga tidak mungkin dalam waktu yang demikian singkatnya kita dapat mencakup semua hal untuk dijelaskan. फिर ज़बान का भी एक रुकावट है जो हमारे दरमियान है। Dan juga yang menjadi juga penghalang di antara kita adalah bahasa. इस तरह एक ज़बान से तर्जमा करवा के दूसरी ज़बान में पढ़ाना ये इतना आसान काम नहीं है। Dan juga menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain sebagai untuk kelas ya pelajaran bukan hal yang gampang. लेकिन हमारे तर्जुमान भी शुक्रिये के मुस्तहिक हैं, अल्लाह ताला इनको खास जज़ा दे। Dan katanya penerjemah kita layak untuk kita ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganjar. इन्होंने मुसलसल मेहनत के साथ हमारे दरमियान रबते को कायम रखा है। Dan telah berupaya maksimal, mereka telah menghubungkan antara kita. Allah Ta'ala ne aapko bhi ye taufeeq di. Dan juga Allah Ta'ala telah memberi taufeeq pada tuan-tuan ke bawajud दूसरे ख्यालात के भी आप क्लास में मौजूद रहते थे। Walaupun katanya sebagian dari tuan-tuan hadir di kelas, tapi khayalan sudah kemana-mana. बाज़ दफ़ा लताइफ सुनाकर कुछ दोस्तों को वापस लाना पड़ता था। Katanya demikian banyaknya yang sudah bepergian jauh katanya di dalam kelas, sehingga harus diceritakan humor untuk memanggil mereka kembali. जिनके जिस्म तो हमारे दरमियान होते थे लेकिन उनकी रूह कहीं और पहुंची होती थी। Jadi katanya tubuh mereka bersama kita di sini, tapi khayalan ruh mereka udah kemana-mana. लेकिन ये है कि प्यार और मोहब्बत के साथ हमने मिलकर ये वक्त गुजारा है। ये katanya walaupun demikian katanya waktu kita sudah lewati dengan penuh baik pun walaupun pun khayalan, tapi juga penuh kecintaan antara kita. दिन रात भी हम इकट्ठे ही थे, एक ही बिल्डिंग में हमारी रिहाइश थी। Jadi katanya kita siang malam bersama-sama karena tinggal dalam satu gedung. आपने हमारी जात का भी मुशाहिदा किया है। Dan tuan-tuan juga sudah menyaksikan pribadi kami. जो कमियां आपने देखी हैं उस हवाले से भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। Dan katanya kelemahan kekurangan yang tuan-tuan lihat katanya untuk itu mohon doakan kami. इंसान की सारी जिंदगी मुसलसल एक कोशिश का ही नाम है। Dan juga hidup seseorang itu adalah merupakan suatu upaya yang terus menerus. और उसमें इंसान पर मुख्तलिफ किस्म के वक्त आते रहते हैं। Dan manusia selalu menghadapi keadaan atau waktu yang berbeda-beda. एक हदीस में यह जिक्र मिलता है कि एक सहाबी बहुत परेशानी के आलम में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। Ana katanya dalam riwayat disebutkan seorang sahabat radhiyallahu taala anhu karena dalam keadaan yang sangat khawatir datang kepada hadrat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Arz ki ke main bahut zyada pareshan hu. Jadi katanya mengatakan bahwa saya sangat khawatir. Jab main huzur sallallahu alaihi wasallam ki khidmat mein hazir hota hu. Jadi kalau saya datang di hadapan hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam और उनकी मजलिस में बैठा होता हूँ। Dan duduk di majlis beliau, उस वक्त मेरा ईमान बहुत पुख्ता होता है मक्का के ईमानन साया menjadi sangat kuat लेकिन जब मैं उस मजलिस से बाहर आ जाता हूं tapi kalau saya meninggalkan majelis tersebut तो बाज़ औक़ात मेरे ईमान की वो हालत नहीं रहती maka kadangkala keadaan keimanan saya itu tidak seperti itu lagi Hazrat Abu Bakar Siddiq ne farmaya maka Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu menjelaskan bersabda कि मेरा हाल भी इससे कुछ कम नहीं बाबा कानन saya pun tidak kurang dari itu और मेरी भी कैफियत ऐसी ही है dan keadaan saya juga seperti itu हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वसलाम ने भी फरमाया है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वसलाम juga bersabda कि इंसान पर बस्त और कब्ज की कैफियत आती रहती हैं बस और कब्ज jadi katanya manusia selalu menghadapi keterbatasan dan juga kabas abhi sirf ye lafz bolne mein tashreeh acha bas dan kabas nanti beliau jelaskan bas aisi kaifiyat ko kehte hain jab insaan bashashat ke sath apne sare amal apne faraiz sar anjam de raha hota hai itu bas yang beliau sebutkan itu bahwa orang ketika sedang melaksanakan suatu kegiatan dengan penuh kegembiraan syauq aur khushi ke sath tamam amal jo iske zimme hai wo kar raha hota hai itu melaksanakan semua tanggung jawabnya dengan penuh keluasan hati dan kegembiraan namazein bojh nahi lagti salat bukan menjadi beban ibadat ke liye khas waqt deta hai memberikan waktu yang khusus untuk ibadah aur is koshish mein uska khas shauq bhi nazar aa raha hota hai dan is koshish mein uska shauq nazar aa raha pure shauq se kar raha hai jadi di dalam upayanya itu nampak sekali semangatnya lekin baz auqat aisa bhi hota hai tapi kadang kala bisa terjadi demikian ke us par qabz ki kaifiyat aa jati hai dia mengalami kabas jab in amal ke baja lane mein wo itna shauq nahi dikha raha hota itu ketika di dalam melaksanakan tugas-tugas itu nampak kurang semangat baz auqat use ye kaam karne mein kafi mushkil pesh aa rahi hoti hai kala dia menghadapi kesulitan yang berarti ketika menghadapi pekerjaan namaz padhna bhi mushkil lag raha hota hai sehingga kadang kala rasanya sulit untuk salat लेकिन इंसान की हकीकत यही है tapi inilah hakikat manusia और नमाज के जो قیام का हुक्म दिया गया है dan perintah untuk menegakkan salat उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि नमाज को खड़ा करो yaitu kata yang digunakan adalah menegakkan salat उसकी तशरीह में यह बयान किया जाता है कि इससे मुराद यह भी है कि नमाज बार-बार गिरेगी bahwa dengan menggunakan kata itu menunjukkan bahwa salat itu kadang kala bisa roboh aur aapne ise bar bar khada karna hai dan oleh karena itu perlu berkali-kali ditegakkan isi koshish ka naam zindagi hai dan upaya itulah yang disebut hidup zindagi waqf karke zindagi waqf karne ke baad setelah mewakafkan diri आप तबलीग के जिस मैदान के लिए तैयार किए गए हैं बहुआ तुवंतुवान तलाह दिश्यापकन उन्तुक मैदान तरसुबुत उसमें तरबियत का भी उतना ही किरदार है तरबियत को भी उतना ही वक्त देना चाहिए जितना तबलीग को यदि waktu yang diberikan kepada tarbiyat sama juga seperti waktu yang diberikan kepada tabligh इस मुकद्दस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना आपकी खास जिम्मेदारी है dan merupakan tanggung jawab khusus tuan-tuan untuk melaksanakan tugas itu menyampaikan kepada orang lain lekin jo is pagham ko maan chuke hain tetapi mereka yang sudah memahami dan menerima pesan tersebut har lihaz se unki taleem o tarbiyat bhi aapke zimme hai maka dari berbagai segi ta'lim dan tarbiyat mereka pun merupakan tanggung jawab tuan-tuan aur ye aisa kaam hai jo kahin ruk nahi sakta yang dengan demikian tidak mungkin pekerjaan ini kapan pun bisa dihentikan Fazakir innama anta muzakir. Itu fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim bi musaitir. Lasta alaihim bi musaitir. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نسبت سے سب مومنین کو یہ ارشاد فرمایا ہے. Yaitu dalam Al-Quran Al-Karim Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan melalui beliau kepada seluruh umat Islam کہ تمہارا کام بار بار یاد کروانا ہے. Bahwa tugas tuan-tuan yaitu untuk selalu mengingatkan. بار بار یاد کروانے سے ہی hanya dengan berkali-kali mengingatkan لوگ کام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں orang akan bisa memahami pentingnya suatu pekerjaan اور دوبارہ کوشش میں لگ جاتے dan akhirnya akan kembali untuk berupaya di dalam pekerjaan tersebut. آپ کا یہ refresher course بھی ایک یاد دہانی تھا dan refresher course tuan-tuan ini pun merupakan bagian daripada mengingatkan itu. جو کورس آپ نے اس دوران پڑھا ہے pelajaran yang telah tuan pelajari selama dalam acara ini یقیناً اس کا بڑا حصہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں tentu sebagian besar telah tuan-tuan pelajari sebelumnya اور اس سے زیادہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں dan mungkin saja sudah membaca rinciannya juga lebih banyak جو ہم نے اس refresher کورس کے دوران پڑھا ہے yang dibanding dengan apa yang sudah kita pelajari di dalam acara ini. Is course ke duran hum aksar hisson ko us tafseel se nahi dekh sake. Di dalam kegiatan ini pelajaran tersebut tidak bisa kita pelajari lebih rinci. Jis kadar ke unko waqt dena chahiye tha. Yang semestinya kita yang harus kita berikan waktu untuk itu. Usme hamari bhi ek majboori thi. Dan ini merupakan juga salah satu dari keterbatasan kami. Humne is mukhtasar waqt mein dalam waktu yang sangat singkat ini jo course mila hai use mukammal karna tha. Kami harus menyelesaikan pelajaran yang telah ditugaskan kepada kami. لیکن یہ تو ایک یاد آوری یاد دلانا ہی تھا tapi ini merupakan juga hal yang perlu untuk diingatkan اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں kalau kami atau kita telah berhasil dalam hal ini تو امید ہے اس پڑھائی کے دوران جو کمی رہ گئی ہے maka kita harapkan kekurangan keterbatasan yang terjadi di dalam program ini وہ آپ واپس جا کر پوری کر سکتے ہیں tuan-tuan bisa sempurnakan setelah kembali ke lapangan insyaallah اگر آپ یہ سمجھ چکے ہیں kalau tuan-tuan telah memahami کہ یہ چیزیں جو ہمارے کورس میں شامل تھیں bahwa hal-hal yang dimasukkan di dalam program ini ان کی ایک خاص اہمیت ہے ada ada kepentingan yang khas di dalamnya to yakinan aap jaakar in pe az sare no mehnat karenge maka tentu setelah tiba di lapangan tuan-tuan akan berupaya lagi dari awal aur jo cheeze aap bhul chuke the dan apa-apa yang sudah tuan-tuan lupakan ya puri tarah samajh nahi sake the dan yang tidak dapat difahami lebih sempurna unko zyada tafseel se samajhne ki koshish karenge maka mudah-mudahan tuan-tuan setelah tiba di lapangan akan berupaya untuk memahami lebih dalam lagi mere nazdik jamia ki padhai bhi menurut saya pendidikan di jamia جو کئی سال پر مشتمل ہوتی ہے yang terdiri dari beberapa tahun اس لحاظ سے یہ کورس کے 20-22 دن تو بہت کم عرصہ ہے maka dibandingkan dengan itu pelajaran kita selama hanya berapa hari 20 hari lebih ini juga tidak ada artinya apa-apa dibandingkan جامعہ کی پڑھائی بھی آپ کو زندگی سے واقف کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے dan pendidikan di jamia pun itu sebenarnya untuk memahamkan kepada tuan-tuan mengenai perjalanan hidup. Waqife zindagi se murad sirf ye nahi ke humne apni zindagi Islam ke liye waqf kar di hai. Sebab wakaf zindagi itu bukan berarti hanya kita, bukan hanya berarti bahwa kita telah mewakafkan diri untuk Islam, agama. Is field mein aakar hame ye bhi samajhna hai. Tapi begitu kita masuk ke dalam medan ini, maka kita perlu memahami is zindagi ka maqsad akhir hai kya? Bahwa pada akhirnya apakah tujuan dari hidup kita ini? Allah Ta'ala ne wazeh taur par Quran Majid mein farmaya hai. Allah Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim secara jelas berfirman ke is zindagi ka maqsad ibadat hai. Bahwa tujuan hidup kita itu adalah ibadah. Aur ibadat ki do kisme hai. Sedangkan ibadah ada dua macam. Ek ka taluq Allah Ta'ala se hai. Satu hubungan yaitu dengan Allah Ta'ala. Aur dusra uski makhluk ke sath. Dan yang kedua adalah hubungan dengan makhluknya. In dono huquq ko jab tak hum ada nahi karenge, selama kita tidak bisa memenuhi kedua hak tersebut, hum zindagi ke is maqsad yani ibadat ka haq ada nahi kar sakte, maka kita tentu tidak dapat memenuhi tujuan hidup ini yaitu hak. Isliye jitna zor aap ibadat par dein, maka sebagaimana kemampuan upaya Tuhan di dalam ibadah, utna hi zor logon ki tarbiyat par bhi dein, maka berikan juga kemampuan itu di dalam memberikan tarbiyat kepada orang-orang. Jitni koshish aap ikhtilafi masail ko samajhne aur seekhne par dein, dan sebanyak kemampuan tuan-tuan digunakan untuk memahami berbagai macam perbedaan pendapat, utni hi koshish aur sargarmi aapko dusre insanon ke sath jo sulook karte hain usme bhi dikhani chahiye. Maka sebanyak itu juga upaya kita untuk bisa memahami cara bagaimana kita bermuamalah ataupun bergaul dengan orang lain, dengan masyarakat. Ye nahi samajhna chahiye, maka janganlah disalahfahami ke agar humne achhi achhi baatein padh li aur suna di ye kafi hai, bahwa kita hanya telah merasa cukup untuk memahami sesuatu dan telah menyampaikannya, balki hame un par amal bhi karna chahiye, tetapi kita pun harus mengamalkannya. Hum jis jagah khade hain, di mana kita berada sekarang, itu hamara tariq ye nahi hona chahiye ki hum sakhti ke sath tarbiyat kare, yaitu sebagai petugas jemaat, maksudnya beliau bahwa kita tidak boleh menekan melakukan pemaksaan di dalam melaksanakan tugas kita. Achhi aur nek tarbiyat hamesha pyar aur mohabbat se ki jati hai, karena tarbiyat yang baik dan benar itu selalu dilakukan dengan penuh kecintaan. Acche suluk se ki jati hai, dan dilakukan dengan hubungan atau perlakuan yang baik. Is baat ko hame hamesha apne zehen mein rakhna chahiye, dan oleh karena itu hal ini perlu selalu kita ingat. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu ne ek dafa farmaya, Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu pernah sekali pernah bersabda, maine pehle bhi kai baar kaha hai, bahwa beliau bersabda, saya sebelum ini telah berkali-kali mengatakan ke hamare silsile ke muballighin ko jamaat ki taleem o tarbiyat ke liye, bahwa mubalig-mubalig jemaat kita ini untuk tabligh dan tarbiyat, apne aap ko zimmedar samajhna chahiye, harus memahami tentang tanggung jawab tersebut. Mujhe afsos hai ki ab tak wo aisa nahi samajhte, tapi saya sangat menyayangkan bahwa mereka belum memahami seperti itu. Wo jahan jate hain wafate masih sadaqat masih maut ya kisi aur masle par takreer karte hain, bahwa mereka kalau ke satu tempat berbicara atau menyampaikan mengenai wafatnya masih, mengenai kebenaran al-masih, aur wo apni koi kisi baat sadaqat kebenaran al-masih ini tim kisah wafate masih sadaqat masih ya kisi masle par atau masalah yang lain, aur wapas aa jate hain, lalu setelah menyampaikan itu kemudian kembali ke rumah, aur wo apni koi zimmedari nahi samajhte, dan tidak memahami mengenai tanggung jawab, balki main to baz muballighin ko bhi acha ahmadi nahi samajhta, Bahkan saya merasa ada beberapa mubalik Ahmadiyah. Ya, ini sama cerita. Acha Ahmadi. Ya, saya anggap bukan orang Ahmadi yang baik. Chand ek ayat yaad kar rakhi hain ya chand ek dalail rate hue hain. Karena hanya mengingat atau menghafal beberapa ayat, yaitu menghafal beberapa ayat atau dalil. Aur jahan jaate hain wo sunakar aa jaate hain. Dan pergi ke suatu tempat memperdengarkan itu dan kembali ke rumah. Main sab ke mutalliq aisa nahi kehta. Memang pandangan saya seperti ini tidak tertuju kepada semua mubalig. Lekin kisi ka naam bhi nahi leta. Tapi saya tidak juga mau menyebut orang itu satu persatu. Magar ye zarur kahunga. Tapi saya pasti akan mengatakan ke hamare mubalighin mein se baz aise hain, bahwa di antara mubalig-mubalig kita ada yang demikian. Ke jab main unki shaklein dekhta hu to aisa maloom hota hai, kalau saya melihat wajah mereka maka nampaknya ke unke dimag takabbur aur gurur se bhare hue hain. Nampaknya mereka dalam benak mereka itu penuh dengan kesombongan dan ketakaburan. Aur wo yun haath maar maar kar aur akad akad kar chalte hain, dan berjalan dengan sedemikian rupa keadaannya ke goya wo aam logon se bala hasti rakhte hain, sehingga seolah-olah mereka menampakkan bahwa mereka lebih mulia dari orang lain. Aur duniya ka farz samajhte hain ke unki qadar kare, dan mereka menganggap bahwa orang lain atau dunia harus memuliakan mereka. Bas main apne aap ko bhi aur aap logon ko bhi yahi nasihat karta hu. Oleh karena itu saya menasihati diri saya dan menasihati tuan-tuan ke apni zimmedariyon ko samjho. Ini sabki baat ya, inki baat ni huzur ki. Ini masih sabda dari huzur ini. Pas main apne aap ko bhi aur aap logon ko bhi yahi nasihat karta hu. Jadi huzur bersabda bahwa saya pun menasihati diri saya dan tuan-tuan semua ke apni zimmedariyon ko samjho, bahwa hendaknya memahami tanggung jawab masing-masing. In zimmedariyon ka ehsas karo jo hum par aaid hain, dan pahamilah tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kita, jo ainda sainkdon saal ke liye hain, yang sebenarnya itu akan bermanfaat untuk ribuan tahun yang akan datang. Ainda sainkdon saalon ke liye duniya ki kismaton ka faisla humse wabasta hai, karena keadaan dunia yang kemudian itu tergantung kepada keputusan yang kita ambil sekarang. Hum aaj jo faisla karenge, apa yang kita putuskan sekarang, वो आइंदा सैकड़ों सालों के लिए दुनिया की किस्मत का फैसला कर देगा. Maka itu akan mempengaruhi nasib dari dunia pada ratusan atau ribuan tahun yang akan datang. इस लिहाज से मैं इब्तिदा से ही आप लोगों को एक नसीहत करता आया हूं. Jadi beliau sekarang dari beliau mengatakan bahwa oleh karena itu saya dari awal terus-menerus menyampaikan kepada tuan-tuan कि जब भी किसी की तरबियत करनी है, bahwa ketika memberi tarbiyat kepada siapapun, wo gusse ke saath nahi, janganlah dengan penuh kemarahan, ya kisi ko bura bhala keh ke nahi, atau dengan menghardik-hardiknya, balki pyar aur mohabbat ke saath karni hai, tapi dilakukan dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Apne aap ko hamesha ek aajiz insaan samajhte hue ye kaam karna hai, dan kita harus melakukan tugas kita dengan memahami dan menganggap bahwa diri kita orang yang rendah. Aur yakeenan jab Allah taala ke bare mein insaan ka ilm badhta hai, dan jika ilmu seseorang berkenaan dengan Allah taala bertambah, to use bakhubi ye andaaza hota jata hai, maka akan dapat dilihat dari situ किस कदर कमजोर और आजिज है, bahwa betapa dia merasa bahwa sangat rendah dan sangat hina, और क्या हसीयत रखता है, dan juga akan memahami bahwa apalah hasiatnya. इसलिए हमेशा ये कोशिश करें, dan oleh karena itu hendaknya berupaya, selalu berupaya के दूसरों को अपने से बेहतर समझें, untuk memahami bahwa orang lain lebih baik dari kita. Nihayat aajzi aur mohabbat ke saath aapke zimma jo kaam laga hai, dan apapun pekerjaan yang atau tugas yang telah diberikan kepada kita, jo logon ki tarbiyat ka kaam hai, yaitu berupa tarbiyat untuk orang-orang, usai ajzi aur mahabbat ke saath saranjam de, maka hendaknya dilaksanakan dengan penuh merendahkan diri dan dengan penuh kecintaan. Jab mahabbat ke saath aap unko baat samjhayenge, kalau tuan-tuan mengingatkan mereka dengan penuh kecintaan, insyaallah wo usse samjhenge bhi aur us par amal bhi karenge, maka mereka tentu akan bisa memahami dan akan mengamalkan. Aur aapko is par mazid khushi hogi, dan tuan-tuan pasti akan makin bertambah gembira, aur aapka hausla bhi badhega, dan juga semangat tuan-tuan akan bertambah. Lekin ye yaad rakhein ki ye aapki zimmedari hai. Tapi ingatlah bahwa itu adalah tanggung jawab tuan-tuan. Ye aisi zimmedari hai jo jab tak humme zindagi ka aakhri saans baki hai. Bahwa tanggung jawab itu sedemikian rupa bahwa sampai kita masih memiliki nafas yang, atau sampai nafas kita yang terakhir, humne ada karni hai. Hal ini harus terus menerus kita laksanakan. Allah Ta'ala se dua hai ki hame iski taufeeq de. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberi taufik hal ini kepada kita. Jo kamiyan kotaiyan hum mein hain unke liye hamesha dua karte rahe, dan apapun kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita, kita perlu berdoa untuk itu. Aur jab kahin se aisi baat ka ilm ho, dan dari manapun kita mengetahui sesuatu, aur wo naqs aapki zaat mein maujood ho, dan kekurangan, dan mengetahui kekurangan di dalam diri masing-masing, तो उस पर बहुत इस्तिगफार करें, मक्का banyaklah beristighfar untuk itu, और कोशिश करके उसे दूर करने की, dan berupaya untuk menjauhkannya, हर मुमकिन कोशिश करें, dan berupaya semaksimal mungkin untuk itu. एक आध चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना जरूरी समझता हूं, dan ada hal yang penting yang saya rasa penting sekali untuk saya sampaikan, जो मेरे मुशाहिदे में आई है, apa yang telah saya perhatikan selama ini. Hazrat Khalifatul Masih Rabbe ne bhi ek zamane mein ek khutba diya tha. Pada suatu saat Hazrat Khalifatul Masih Rabbi rahmatullahi telah pernah memberikan khutbah tentang ini. Usme bhi huzur ne khas taur par iska zikr kiya tha. Bahwa mengenai hal ini beliau secara khusus menyampaikan di dalam khutbah tersebut. Jo 5 bunyadi akhlaq ke naam se mashhoor hai. Yang khutbah yang terkenal dengan judul 5 dasar utama akhlaq. उसमें हुजूर ने एक जिक्र यह भी किया था, dalam itu, dalam khutbah itu huzur menyebutkan कि अल्लाह ताला ने जो सहूलतें हमें दी हुई हैं, bahwa sarana kemudahan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita, उनका मुनासिब और जरूरी इस्तेमाल होना चाहिए, perlu digunakan dengan cara yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, और उनका गैर जरूरी इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, dan jangan digunakan tanpa dengan cara yang tidak benar, ya उनको जाया करना दुरुस्त नहीं, dan juga tentu tidak baik untuk menyia-nyiakannya atau ya menyia-nyiakan. हम जानते हैं कि इस जमीन पर अल्लाह ताला ने महदूद वसाइल पैदा किए हैं, misalnya Allah Ta'ala telah memberikan sarana-sarana yang terbatas pada kita di bumi ini. अगर हम तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, kalau kita sedang menggunakan minyak misalnya, को उसकी बहुत बड़ी مقدار अल्लाह ताला ने पैदा की है, अल्लाह ताला ने telah menciptakannya banyak di bumi ini, लेकिन फिर भी वो محدود है, tapi bagaimanapun tetap terbatas, और दुनिया आए दिनों नए रिसोर्सेज की तलाश में रहती है, dan dunia terus menerus mencari sarana baru untuk itu. Pani ke zariye aur dhoop ke zariye bhi bijli paida ki ja rahi hai. Misalnya demi untuk mendapatkan listrik mencari menggunakan melalui tenaga air atau matahari. Hawa ke zariye bhi ye bijli paida ki ja rahi hai. Atau melalui angin. Lekin is bijli ko paida karne ke liye ek bahut bada hissa petrol ka hai. Tapi demi untuk mendapatkan listrik yang listrik itu terbanyak menggunakan minyak bumi, jiske istemal se ye bijli paida hoti hai, yang dengan menggunakannya dapat kita ciptakan listrik, aksar mumalik mein iski qeemat khasi hai. Dan di mayoritas negara harganya tentu cukup mahal. Hamare haan bhi Pakistan mein bijli ka kuch masala chal raha hai. Di Pakistan pun masalah listrik sedang dihadapi oleh bijli kami. Mehengi bhi hai dan mahal. Aur 24 ghante muhayya nahi ho dan tidak dapat diperoleh selama 24 jam. Bar bar load shedding hoti hai. Berkali-kali mati. Phir hame generator ya dusre kisi zariye se mutabadil bijli ka intizam karna padta hai. Sehingga kami terpaksa menggunakan generator generator ataupun ya hal yang lain untuk mendapatkan listrik. Wahan musim ki sakti bhi hai. Sedangkan di sana pun musim sangat keras. Jis kadar garmi wahan padti hai. Panas yang terjadi di sana. Hame pankhe ya dusri electronics istemal karni padti hain. Maka kami terpaksa harus menggunakan alat-alat elektronik lain ataupun paling tidak kipas angin. Jin ke liye bijli bahut zaruri hai. Yang tentu memerlukan listrik. Lekin humne uske kuch zayad istemal se. Tapi kita menggunakannya lebih. और कुछ गवर्नमेंट की गलती से जिन्होंने बर वक्त ज्यादा बिजली पैदा करने की कोशिश नहीं की dan tentu juga ada kesalahan dari pemerintah yang tidak tepat waktu menyiapkan keperluan listrik itu. अब हम पर यह मुश्किल आन पड़ी है sehingga akhirnya kami menghadapi kesulitan ini. और गुज़श्ता 10-12 साल से यही कैफियत है dan keadaan ini sudah berlangsung kira-kira sejak 10 sampai 12 tahun belakangan ini. दिन का बड़ा हिस्सा हमें बिजली नहीं मिलती. Sebagian besar hari kita tidak memiliki atau mendapatkan aliran listrik. लेकिन अल्लाह ताला के फजल से आपके मुल्क में यह surtehal nahi tapi dengan kurnia Allah taala hal ini tidak saya lihat di negara tuan. Bijli wafer muhayya hai, listrik didapatkan dengan cukup banyak aur mausam bhi aisa nahi dan musim juga tidak seperti di sana. Aapko bahut zyada electronics ke alat istemal karne pade ya sehingga tidak apa musim tidak demikian keras sehingga memerlukan listrik. Main sirf is taraf tawajjuh dilana chahta hoon sehingga saya ingin menarik perhatian ke arah ini ke Allah taala ne aapko jo sahulat muhayya kar rakhi hai bahwa kemudahan yang telah Allah taala anugerahkan kepada tuan-tuan khud bhi uska munasib istemal kare maka gunakanlah selayaknya aur dusron ko bhi yahi samjhaye dan yang lain pun harus diingatkan mengenai hal ini. Hazrat Khalifatul Masih Rabbe ne us khutbe mein ye farmaya tha di dalam khutbah itu Huzur Ayyadah Rahmatullah Alayh bersabda ke baz waqt ghar mein kisi dusre kamre mein jate hain bahwa kadangkala ada ketika pergi ke satu kamar di dalam rumah to ye ehsas hota hai jaise koi jin tha jisne pehle se light jala rakhi thi yaitu seolah-olah sepertinya ada jin yang lebih dahulu menyalakan lampu di dalam kamar ini. Halangki us kamre mein koi bhi nahi tha. Karena di rumah di kamar itu tidak ada orang. Yahan bhi baz waqt ye ehsas hota hai. Di sini juga saya merasa seperti itu. Koi jin hai jo mukhtalif jagahon par maujood hai. Jadi seolah-olah ada jin yang ada di mana-mana. Aur washroom ki lighten bhi jal rahi hai. Lampu kamar mandi selalu menyala. Kai baar to ye hal bhi hali pada hota tha. Dan padahal kamar mandi dalam banyak waktu kosong. Sari lighten jal rahi hoti thi. Tapi lampunya menyala semuanya. Aur AC bhi chal rahe hote the. Dan AC pun masih tetap kipas masih tetap hidup juga. Iska bill ko humne nahi dena. Walaupun kita memang bukan kita yang bayar itu harganya. Jamaat ne ada karna hai. Jamaat yang akan membayarnya. Lekin jamaat ko chanda dene wale hum hi log hain. Tapi yang membayar canda juga kita sebagiannya di dalam. Kisi na kisi lihaz se isme hamara apna hissa bhi hai. Bagaimanapun ada sebagian bagian kita yang membayar di dalamnya. Aur humne ye canda isiliye diya hai ke ishaat islam mein kharch ho. Sedangkan kita memberikan canda itu untuk perjuangan Islam. Lekin jab yahi canda hamare haath mein kharch ke liye aata hai. Tapi kalau canda itu juga yang datang ke tangan kita untuk digunakan to उसके खर्च के लिए हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए। maka untuk membelanjakannya pun kita harus melaksanakannya dengan penuh hati-hati। जिस तरह अपनी चीज को हम संभाल के इस्तेमाल करते हैं, sebagaimana kita berupaya dengan hati-hati menggunakan milik kita sendiri। अगर जमाती अमवाल हमारे सुपुर्द हों, jadi kalau harta jemaat diserahkan tanggung jawabnya kepada kita, तो उनकी भी पूरी हिफाजत करनी चाहिए। maka perlu dijaga dengan semaksimal mungkin। उनका ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए, dan harus digunakan sedemikian rupa कि वो जाए ना हो रहे हों, sehingga tidak sia-sia। ये चंदा ना सिर्फ हमारे हाथों से निकले हुए पैसे हैं, karena चंदा ini bukan hanya kita keluarkan, bukan hanya kita yang membayar, बल्कि लाखों करोड़ों यतीमों और बेवाओं के हाथ से निकला हुआ भी है। tapi juga dari orang-orang miskin, anak-anak yatim dan dari janda-janda juga yang membayar janda itu, जो अपना पेट काट कर, yang kadangkala mereka harus menahan lapar, अपनी जरूरतें छोड़कर, dan menahan diri dari memenuhi keperluannya, अल्लाह ताला के हुजूर ये रकम पेश करते हैं, mereka menyerahkan uang mereka di jalan Allah ताला। इसलिए हमेशा जब भी कोई जमाती अमानत आपके सुपुर्द हो, jadi oleh karena itu kapanpun ada amanat dari jemaat yang diserahkan kepada tuan-tuan, चाहे वो कन्वेंस की सहूलत है, apakah itu kemudahan, kemudahan sarana, rihayish ki sahulat hai, ataupun kemudahan tempat tinggal, daftar hai usme maujood cheeze hain, atau kantor yang di dalamnya juga ada sarana-sarana kemudahan, yahi koshish karni chahiye ki unse zyada se zyada kaam liya jaye, jadi upayakanlah agar supaya dapat digunakan semaksimal mungkin, aur unko zaya na kiya jaye, dan tidak disia-siakan। रबुआ में भी दफातर में हमारा यही तरीक़ेकार है, दी रबुआ kebiasaan kami di kantor, के रिकॉर्ड के अलावा बाज़ औक़ात रफ़ सफ़ात इस्तेमाल किए जाते हैं, selain hal yang perlu dicatat untuk disimpan, kami menggunakan kertas-kertas bekas, और मुमन उनकी एक साइड इस्तेमाल होती है, yang bagian apa halaman yang lainnya masih bisa digunakan, और दूसरी तरफ पूरी खाली रह जाती है, yaitu yang sebelahnya digunakan secara tertulis, sebelahnya kosong, itu yang kami gunakan, हम उनको जमा करते रहते हैं, kami selalu kumpulkan, और फिर उसकी दूसरी साइड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, dan kami gunakan bagian yang kosong itu। तो ये छोटे-छोटे बाज़ तरीके हैं, ini memang hal-hal kecil kelihatannya, jin pe amal karke hum, yang dengan mengamalkannya jemaati paise aur waqt ko bacha sakte hain, kita dapat menghemat waktu dan harta jemaat। duniya ke jo chand ameer tareen shakhs hain, orang-orang yang beberapa orang yang sangat kaya di dunia ini, unme se bahut sare aise hain jo bahut nichle level se upar tak gaye hain, mereka itu tadinya adalah orang-orang yang dari derajat ekonomi yang paling bawah, lalu mereka naik sampai menjadi orang terkaya। उनके अगर इंटरव्यूज पढ़ने का आपको मौका मिले, kalau tuan-tuan dapat kesempatan membaca interview mengenai kehidupan mereka, तो अक्सर लोग ये बात कहते नजर आते हैं, maka mayoritas dari mereka kita bisa baca कि बचत हमेशा छोटी-छोटी चीजों से होती है, yaitu bahwa mereka selalu berupaya untuk menghemat dalam hal yang sekecil-kecilnya pun। अगर हम सिर्फ ये समझते हैं, kalau kita hanya memahami saja, कि बड़ी-बड़ी चीजों में पैसे ही बचाए जा सकते हैं, bahwa kita hanya cukup untuk berhemat di hal-hal yang besar, तो उन अशखास का तजुर्बा, maka pengalaman orang-orang yang saya sebutkan tadi, जो जिंदगी में बहुत छोटे लेवल से ऊपर गए हैं, yaitu yang mereka berawal dari ekonomi yang paling lemah dan kemudian meningkat, इस वक्त दुनिया के अमीर अशखास हैं, yang kemudian menjadi orang-orang terkaya di dunia ini, वो ये नहीं बताता, mereka tidak berpendapat demikian, वो यही बताता है कि छोटी-छोटी चीजों में भी, tapi yang mereka katakan ialah bahwa dalam hal-hal yang sekecil-kecilnya pun, unke istemal se jo barkat mumkin ho, yang bisa mendapatkan berkat dari penggunaannya, वो जरूर करनी चाहिए, kita pun harus berupaya untuk menggunakannya। उम्मीद है आज जब हम हाल से जाएंगे, jadi saya harap bahwa ketika kita meninggalkan ruangan ini, तो सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, maka semua lampu ini dimatikan. Jab hum dobara aayenge, dan kemudian setelah kita datang lagi, tabhi wo lighten jalengi, baru kemudian kita nyalakan. Ye nahi hoga ki koi ek banda baitha ho. Jadi jangan sampai katanya hanya satu orang yang duduk aur sari lighten jal rahi ho, tapi semua lampu menyala. Meri koi baat kisi ko buri lagi ho, kalau ada orang yang merasa tersinggung, aaj bhi aur guzashta sare course ke duran, yang selama hari ini dan atau selama masa refresher course, uske liye main zarur mazrat khwah hu, maka saya pasti dan ingin memohon maaf. Lekin meri niyat bahar hal, tapi bagaimanapun niat saya, yahi hai ki aapko durust aur achhi baat bataun, saya supaya saya menyampaikan hal yang benar dan baik kepada Tuhan. Allah Ta'ala se dua hai, jadi saya berdoa kepada Allah Ta'ala ke hamari baaton mein asar rakhe, bahwa kita bisa berbicara yang memberikan pengaruh aur hame mohabbat aur pyar ke sath, dan dengan penuh kasih sayang dan kecintaan, is achhi jamaat ki tarbiyat karne ki taufeeq de, dapat memberi tarbiyat dengan cara yang baik kepada jemaat yang kita cintai. Amin. Amin. Jazakallah. Lecture kuch zyada lamba ho gaya. Ah, lecture sudah lebih. Aap mein se kisi ne koi baat sunani ho, kehni ho, kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau menanyakan sesuatu. 5 menit. Agar yahi batana hai ki chai ka waqt hone wala hai to wo pata lag gaya. Ya, wo. Silakan lah. Jemaat di mana? Jemaat kita ada hal kebiasaan yang sederhana, seperti ini. Menurut saya pertanyaannya, ucapan kalau orang bilang zakur supaya jawabannya itu kadang ada beberapa kadang ya ada saya penanya lagi asal ibadah. Nah, suara kurang jelas, mungkin pakai inilah. Yang lain bukan juga kurang dengar tuh. Soal. Jadi supaya semua dengar apa yang ditanya, nanti dijawab juga kan. Soal kita yaha abo ye raij hai ki agar kisi ne jazakumullah kaha to baz jawab dete barakallah, ya baz jawab dete apa ahsanal jaza, baz ba jawab dete apa lagi amin. Ini agar jazakumullah hamneka to kam se kam ye tin kisam ke jawab at to ye kita kyunki hamne khas taur par no mubain ko sikhane hai to kya ye dari tari ke druste kaun sa druste ya hazrat masallam salam ne ya waha markaz mein dar asal amalat kya karte hain jo alfaz hadith mein istemal hue hain jadi wo jazakumullahu khairan hai jadi kalau di dalam hadis yang digunakan itu adalah jazakumullah khairan, Allah Ta'ala aapko is amal ki behtareen jaza de, jadi semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik kepada tuan. Baki jo alfaz bhi istemal kiye jate hain wo iske ham mana hi hain, sedangkan kata-kata yang lain yang digunakan itu memiliki makna yang sama, unke maane mein koi khaas farak nahi, tidak terlalu berbeda, artinya. Aur agar hum Arabi ki bajaye apni zuban mein bhi ye baat kahein. Kalau seandainya selain bahasa Arab kita juga menggunakan itu dalam dengan bahasa kita sendiri. Ke Allah Taala aapko is kaam ki behtar jaza de. Yaitu misalnya mudah-mudahan Allah Taala memberikan ganjaran yang terbaik kepada tuan. Allah Taala aapko is kaam ki ahsan jaza de. Atau Allah Taala memberikan ganjaran yang terbaik kepada tuan. To usme koi haraj nahi. Maka tentu tidak ada tidak apa-apa. Maine pehle ye baat bayan ki thi. Saya sebelumnya telah pernah mengatakan menjelaskan. Maslan Urdu mein hum ek lafz istemal karte hain shukriya. Misalnya di dalam bahasa Urdu kami menggunakan kata shukriya. Ye theek hai. Iske kehne mein koi haraj nahi. Tentu tidak salah kami menggunakan demikian. Lekin iske muqabil par jab aap ye kehte hain jazakumullahu khairan, Allah taala aapko iski behtreen jaza de. Tapi kalau sebagai pengganti kata itu digunakan kata jazakumullahu khairan, itu mudah-mudahan Allah taala memberi ganjaran yang terbaik kepada tuan. To ye bhi shukriye ka ek tareek hai. Ini juga tentu merupakan kata tanda syukur, tanda terima kasih yang lebih baik. Lekin syukriya kehne se bahut behtar hai. Tapi tentu lebih baik dari menggunakan kata terima kasih. Agar aap hadis ke alfaz hi istemal karna chahte hain. Kalau tuan-tuan ingin menggunakan apa yang ada di dalam hadis, to phir jazakumullahu khairan hai. Maka yang di hadis itu adalah jazakumullahu khairan. Lekin Arabi mein iske ham mana alfaz bhi istemal hote hain. Tapi di dalam bahasa Arab pun suka digunakan juga kata sinonimnya. Jaise jazakumullahu ahsanal jaza. Misalnya jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu lakum, Allah taala aapko barkat de. Atau barakallahu lakum. Ye alfaz khas taur par Hazrat Musleh Maud ne irshad farmaye the. Dan ini yang secara khusus di nasihatkan oleh Hadrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu. Aur ek khas mauke ke sath inko attach kiya tha. Dan dilekatkan atau digunakan untuk masa apa hal-hal atau keadaan tertentu. Kemudian jab kisi takrib mein kisi ko inam diya ja raha ho. Dan pada umumnya ketika di dalam suatu pertemuan seseorang diberikan hadiah. Se atfal ya khudam ya ansar ke muqablon mein jo jeetne wale hain unko inam diya jata hai. Itu mereka yang menang dalam perlombaan baik di ansar, khudam atau atfal. Yahan bhi jab aapne kal kuch inamat taqseem kiye the table tennis ke hawale se, football ke hawale se. Begitu juga di sini ketika pada pemberian hadiah pemenang pingpong dan juga sepak bola. To huzur ne us mauke ke liye farmaya tha ki jab use inaam diya ja raha ho to bakiya sare logon ko barakallahu lakum kehna chahiye. Maka ketika ada orang yang menerima hadiah itu maka yang hadir mengucapkan barakallahu lakum. Ye bhi ek dua ke alfaz hain. Dan ini merupakan kata-kata doa. Ab iska hawala aap dhoondein to wo aapko hadis mein ya Quran mein nahi milega. Dan kalau kita cari referensinya di hadis atau Quran tidak akan ketemu. Lekin hum jo Hazrat Masih Maslam ko mante hain aur khulafa ki itaat karte hain. Tapi kita yang telah menerima Hadrat Masih Maud alaihi salam dan taat kepada khalifah, hame ye ilm ho jana kafi hai ke Hazrat Khalifah Masih Sani ne iska irshad farmaya tha bahwa cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa hal ini telah dinasihatkan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua. Aur duniya mein har jagah ye rivaj pa chuka hai dan kebiasaan ini sudah meluas ke seluruh dunia. Lekin hadis ke jo alfaz hain jazakumullahu khairan unki ahmiyat apni jagah hai. Tapi kata yang ada dalam hadis yaitu jazakumullah khairan tentu memiliki kedudukan yang istimewa. Aap wo bhi istemal kar sakte hain, koi unse aapko rokta nahi. Tentu tuan-tuan bisa menggunakannya, tidak ada yang akan mencegahnya. Balke bahut sare log wahi istemal karte hain. Tapi banyak sekali orang juga yang menggunakannya. Ini mengenai agar atau ham nikah na, lekin jo jawab dete hain. Masalan apne kuch mujhe diya. To maine kaha jazakumullah. तो कहते फिर आप जो देने वाला है वो कुछ कह देते कहते बारकल्लाह. वो मैंने बताया ना कि ये हुजूर ने अटैच किया था उस मौके से. جب کسی کو انعام دے رہے ہیں تو جو مجلس میں بیٹھے ہیں وہ سارے بارک اللہ لکم کہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو یوز کرنے کا نہیں کہا گیا. اب وہی آپ کریں نہ کریں اسے ہم کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پوچھ رہے کہ کیا یہ کوئی نمونہ ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا نمونہ وہ میں نے بیان کر دیا ہے. اچھا، جی کہتے ہیں آپ یہاں سورہ سے جلاسکن اتو چونتو yang sudah kita tahu. Jadi kalau ada selain itu dia bilang, boleh bilang saya tidak tahu. Iske ilawa ye achhi cheez hai. Ye achhi cheez hai. Yahi kaha ja sakta hai. Jadi agar lekin zaruri nahi hai. Masalah aapne mujhe diya kuch. Maine kaha jazakullah, fir aapne jo main bhi jazakullah keh sakta. Nahi nahi, kehte fir aap mujhe kehte hai barakallah. Ha ye zaruri nahi hai. Wahi na. Ye kehna koi zaruri nahi hai. اور نہ ہی اس کا رواج ہے ربوا میں بھی اس طرح رواج. یعنی کہتے ہیں یعنی جواباً yang dari pemberi itu tidak harus dan juga tidak ada contoh selama ini di ربوا enggak ada yang melakukannya. جب چھینک آتی ہے تو اس وقت آپ کو کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ Kalau ada bersin apa katanya yang diperintahkan dibaca? Enggak, yang membaca, yang bersin. Pehle to alhamdulillah, ya. Kalau yang bersin kan alhamdulillah. Jo sunta hai wo aapko kya jawab deta hai? Ya hamukallah. Phir aap kya jawab dete hain? Yahdikumullah wa yusli balakum. Ye ek tareeq hadith mein bayan hua hai chheenk ke mamle mein jisme repeated jawab hain. اس کے علاوہ کوئی ایسا طریق نہیں ہے. جدی کتنے انلا yang diajarkan dalam hadis mata rantai ucapan dengar yang bersin mengucapkan yang dengar mengucapkan yang bersin membalas lagi itu yang ada katanya. Barakallah کا جو طریق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بیان کیا تھا وہ بھی جو انعامات کے سلسلے میں اس کے ساتھ منسلک ہے. Sedangkan kalau yang barakallah yang diajarkan oleh hadrat muslim maudhu itu hanya bagi mereka yang menyaksikan pemberian hadiah. Aur rabua mein iske ilawa ye raij nahi hai. Dan ini hanya berlangsung di Rabu, contoh ini di Rabua. Ab main agar Ponto sahab ko pani la ke deta hu ye mujhe jazakallah hi kahenge. Main bhi jawaban ho sakta jazakallah keh dun ya chup rahu dono tarah chalta hai. Katanya saya bisa aja kemudian setelah Pak Ponto mengatakan jazakumullah saya bisa diam atau bisa mengucapkan jazakumullah lagi juga. To is jazakallah ke ilawa jazakallah khairan ya jazakallah hasanal jaza koi tareeq lazmi nahi hai ke aap usko lazmi riwaj denge ni jamaat mein ye kehna hi kehna hai nahi to masjid mein na aaye. Ya jadi artinya satu hal yang apa ya, jadi tidak begitu mengikat mengucapkan jazakumullah. Tapi yang beliau katakan tadi itu bahwa tadi itu tidak ada contoh di Rabuah saja, enggak ada contoh. Enggak tahu siapa di sini yang menghidupkan, saya sendiri enggak pernah. Hah? Ya itu yang beliau katakan. Beliau tidak ada contoh. Amin kalau di sini cuma jawaban. Oh. ابھی اس وہ بھی ابھی ادھر ہی سمجھ سکتے ہمارے ناظر صاحب جو ہے وہ مربیان کی کوئی کلاس لے رہے تھے تو اس میں انہوں نے کوئی بات سمجھائی کسی نے کوئی بات کی انہوں نے پھر اس کو وہ بات سمجھائی تو اس نے پھر ناظر صاحب کو جواب دیا کہتا ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بات میری صحیح ہے جی کہتا ہے ناظر احمد صاحب نہیں ناظر صاحب کسی اور چیز اچھا جی کہتے ہیں ساتو نظیر یا دی نظیر تو جی ساتو پمپن ڈپارٹمنٹ لا دی یا کم سکرتر سے انڈونیشیا لائن لگی آرتی تو جماعت لوکل کالو سا نظیر تو بھاسا انگریز سیکٹری تاپی کالو کتا آرتی کا سکرتاری جی بے لگی آرتی کالو کتا یہ تو کپالا ڈپارٹمنٹ کالو انڈونیشیا تو لبی مدہ گی تو آرتی. Nah jadi salah satu dari nazir ini katanya memberikan penjelasan kepada anak buahnya lah, ya kan, mengenai sesuatu. Jadi ada salah satu dari anak buahnya itu yang hadir mengatakan, oh ya apa yang Tuhan sampaikan itu memang bagus, tapi pendapat saya lebih benar katanya. ऐसे वक्त में चाय की जरूरत होगी आपको, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। रुपये कहते सुने वक्त चाय हम पीती है। Pada asar pengurus atau yang mau ikut serta kita setting kursi untuk dibantu.